Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ Ma'asyiral ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, sore hari ini, masih terus melimpahkan kepada kita semuanya berbagai macam dari nikmat-nikmat-Nya, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam majlis al-'ilm untuk talab al-ilm, tafaqquh fid din, untuk mendalami ilmu agama, dan untuk saling mengingatkan di antara kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan, berikanlah nasihat, karena sungguhnya peringatan atau nasihat tersebut bermanfaat bagi kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang mulia ini bahwa di antara sifat seorang mukmin, ia mengambil manfaat, pelajaran dari peringatan-peringatan, nasihat-nasihat yang ia dapatkan. Jika itu berupa khabar-khabar dari Al-Quran atau hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia imani, ia benarkan. Jika itu berupa perintah-perintah, melakukan kewajiban, maka ia berusaha untuk mengamalkannya, menjalankannya, menjaganya. Dan jika ia dapatkan berupa peringatan-peringatan dari keharuman-keharuman, larangan-larangan, maka ia berusaha untuk meninggalkannya dan menjauhinya. Di antara sifat seorang mukmin adalah mengambil pelajaran manfaat dari nasihat-nasihat yang ia dengarkan, yang ia dapatkan. Ma'asyar ikhwah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ingatkan kembali dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Di antara yang terbesar adalah ni'matul Islam wal iman wa ala sunnah. Ni'mat kita semuanya dijadikan termasuk kaum muslimin, dan kita semuanya dijadikan termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ni'mat yang sangat besar ya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, yang sepatutnya kita jaga. Kita jaga jangan sampai kita merusaknya. Al-ukhuwah fillah, ukhuwah fiddin, persaudaraan kita karena agama Allah Subhanahu wa taala, seiman dan semanhaj. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang patut kita pelihara, kita jaga, dan hendaknya kita menghindari, menjauhi segala perkara-perkara, sebab-sebab yang bisa merusak persaudaraan di antara kita ini. Karena musuh kita semuanya, musuh anak cucu Adam, iblis dan bala tentaranya, mereka sangat senang, sangat bersemangat untuk merusak persaudaraan di antara kita. sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis inda Muslim ghairih, inna syaitan qad ajisa an ya'budal musallun fi jaziratil arab walakin bitahrish bainahum wa nahwa. Sesungguhnya syaitan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Putus asa disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Akan tetapi ia tetap berusaha untuk tahrish, membuat permusuhan di antara mereka, merusak persaudaraan di antara mereka. Oleh karena itu kita harus hati-hati dari tipu daya syaitan yang ingin merusak persaudaraan di antara kita, menimbulkan perpecahan, permusuhan, saling membenci, saling hasad dan seterusnya. Kita ingatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis inda Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum madh-dhann fa inna adh-dhann akdhabul hadith, wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuh wa la yakhdhuluh wa la yahqiruh, at-taqwa hahuna wa yashur ila sadri 3 marrat bihasbi mri min asyar an yahkira akhahul muslim. Kulul muslim al muslim haram damuhu wa irdu wa maluh, inna allaha la yanduru ila jisamikum wa la ila suwarikum walakin yanduru ila kulubikum wa amanikum. Wa kama qal, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyakum maldhan, hati-hati kalian dari aldhan, berburuk sangka terhadap saudaranya tanpa ada qarinah yang jelas, bukti-bukti yang kuat, berprasangka jelek terhadap saudaranya. Fa inna aldhan akdzabul hadits, karena prasangka jelek terhadap saudaranya ini adalah ucapan yang sangat dusta, yang paling dusta, akdzabul hadits. Wala tahassasu, dan jangan kalian tahassus, berusaha mendengarkan pembicaraan-pembicaraan saudaranya, perbincangan saudaranya, obrolan saudaranya untuk mencari-cari aib saudaranya. Wala tajassus, jangan tajassus. Tahassus yang berkaitan dengan ucapan, tajassus yang lebih umum, berusaha mencari-cari kesalahan-kesalahan saudaranya. Tajassus baik dengan dia sendiri langsung atau dengan alat-alat yang ada sekarang, dengan perekam suara, dengan HP dan seterusnya, untuk mencari-cari kesalahan, aib-aib saudaranya. Wala tanafasu, dan jangan kalian berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam perkara dunia sebagaimana umat-umat sebelum kalian, sehingga kalian terfitnah dengannya, sampai terjatuh dalam keharaman, atau sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah perintahkan kalian padanya. Wala tahasadu, dan jangan saling hasad, saling iri di antara kalian. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, menghajar. Wa kunu ibadallahi ikhwan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, menjaga persaudaraan di antara kalian. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuh wala yakhdhuluh wala yahqiruh. Karena yang namanya muslim, seorang muslim ia adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Sehingga tidak boleh menzaliminya. Tidak boleh membiarkannya saat membutuhkan bantuannya. Dan tidak boleh meremehkannya, merendahkannya. Ketakwaan di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum isyaratkan ke dada beliau. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Tidak boleh diganggu tanpa sebab syar'i. Sesungguhnya Allah tidaklah memandang kalian pada anggota tubuh kalian, tidak pula wajah kalian. Bukan itu yang Allah pandang pada kalian. Seseorang mulia atau tidaknya di sisi Allah bukan karena postur tubuhnya, apakah besar, kecil, tinggi, pendek, sedang. Bukan juga wajahnya, apakah tampan, biasa, kurang. Bukan itu yang Allah nilai pada kalian. Akan tetapi Allah nilai adalah qulubikum wa amanikum, amalan kalian dan hati kalian. Ma'asyar ikhwa wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang nikmat persaudaraan sesama muslim, sesama mukmin yang kita diperintahkan untuk menjaganya. Dan Rasulullah memberikan peringatan kepada kita dari amalan-amalan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak persaudaraan ini. Di antara yang beliau sebutkan adalah al-dhon, suka berburuk sangka terhadap saudaranya. Hendaknya kita sebagai seorang muslim hendaknya berhusnudzon terhadap saudara kita. Apabila saudara kita melakukan kesalahan, kita berusaha memberikan uzur bagi dia. Pada awalnya kita berusaha untuk memberikan uzur. Kita berhusnudzon, kecuali ketika sudah jelas karena yang sangat kuat, barulah kita bisa bersu'udzon terhadapnya. Kita diperintahkan menghukumi manusia sesuai yang zahir. Barang siapa menampakkan kebaikan, sifat-sifat yang baik, akhlak yang baik, kita pun berhusnudzon padanya. Dan barang siapa menampakkan perbuatan-perbuatan yang jelek, akhlak yang jelek, muamalah yang jelek, maka kita pun berhusnudzon terhadapnya. Sesuai dengan qarinah yang ada yang kuat. Adapun tanpa ada qarinah yang kuat, kemudian kita berprasangka jelek terhadap saudara kita, ini perbuatan yang terlarang, bisa merusak persaudaraan di antara kita. Demikian juga yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara yang bisa merusak persaudaraan di antara kaum muslimin adalah tahassus wa tajassus. Sering mencari-cari kesalahan saudaranya. Mencari-cari aib saudaranya. Misalnya ketika saudaranya tidak terlihat, ditanya pergi kemana, sama siapa saja, apa yang dilakukan, untuk mencari-cari aib pada saudaranya. Dan Rasulullah SAW nyatakan dalam hadis yang lain, barang siapa man satara musliman satara Allahu alaihi fid dunya wal akhir, barang siapa menutup aib saudaranya, Allah pun akan menutup aib dia di dunia dan di akhiratnya. Barang siapa yang tidak mencari-cari kesalahan saudaranya, bahkan ketika dia tahu ada kesalahan saudaranya, tidak perlu diberitahukan, tidak ada maslahatnya, dia tutupi, Allah akan berikan balasan yang setimpal. Allah pun akan menutup aib dia, kesalahannya, dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya pula dalam hadis yang lainnya, barang siapa mencari-cari aib saudaranya untuk disebarkan, dijelek-jelekkan, Allah pun juga akan membongkar aib dia di hadapan manusia. Ma'asyar ikhwal akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga beliau ingatkan dalam hadis yang mulia ini, di antara sebab yang bisa merusak persaudaraan di antara kaum muslimin adalah al-hasad, sifat iri dengki terhadap saudaranya. Al-hasad yaitu karahatu ma'anamallahu al-ghair, seorang membenci nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, baik nikmat dunia ataupun din, nikmat dalam segi dunia atau dalam agama. Misalnya ketika saudaranya, tetangganya memiliki kendaraan yang baru misalnya, dia hasad, iri, tidak senang. Atau saudaranya memiliki pakaian baru, dia hasad, tidak senang. Demikian juga dalam agama. Misalnya saudaranya sudah menghafal surah ini, dia belum menghafal, dia benci, tidak senang pada surah. Kenapa dia lebih banyak hafalnya daripada aku? Nah, sifat hasad ini adalah sifat yang tercela. Sifatnya orang-orang Yahudi yang kita dilarang menyerupai perbuatan-perbuatan mereka yang jelek, yang tercela. Di antaranya sifatnya sifat hasad. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan bacakan tentang hadis ini dari syarah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala dalam Riyadhus Shalihin. Beliau menyatakan, babu tahrimit tajassus wa tahassus huwa an yataba' al-insan akhahu liyatali 'ala 'awratihi. Larangan dalam hadis ini dari tajassus atau tahassus yaitu seorang mencari-cari tentang saudaranya, keadaan saudaranya, apakah ucapan saudaranya, perbuatan saudaranya, liyatali 'ala 'awratihi, agar dia bisa mengetahui kesalahan-kesalahan saudaranya. Sawa'un kana dhalika an tariqin mubasyir, baik itu dengan langsung diri dia sendiri yang mencari-carinya, bi'an yadabahu binafsih yatajassasu la'allahu yajidu asarah au awrah, dia sendiri yang pergi meneliti keadaan saudaranya. Boleh jadi dia, barangkali dia bisa mendapatkan kesalahan atau aib dari saudaranya. Aw kana dhalika an tariq al-alat al-mustakhdama fi hifdh as-sawt, aw kana an tariq al-hatif, atau dia tajassus dengan alat-alat yang digunakan, misalnya alat perekam suara atau melalui HP, hatif. Fa kullu shay'in yusilu insan ila awrati akhihi masalibih fa inna dhalika min at-tajassus, maka segala sesuatu yang bisa menyampaikan orang jalan bagi seorang dia bisa mengetahui aib-aib saudaranya, kejelekan-kejelekan saudaranya, Segala sesuatu yang dia gunakan itu termasuk dalam tajassus, baik dengan diri dia sendiri atau dengan melalui alat. Itu semuanya kata beliau termasuk tajassus, wahuwa muharram, dan itu diharamkan. Karena Allah Ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minal dhann inna ba'dadh dhanni itsm wa la tajassasu. Wahai orang yang beriman, jauhilah orang kalian banyak dari prasangka. Prasangka jelek. Karena sebagian prasangka jelek tersebut adalah dosa. Dan jangan kalian tajassus, mencari-cari kesalahan saudaranya. Fana subhanahu wa ta'ala ani tajassus. Allah melarang seorang muslim tajassus terhadap saudaranya muslim yang lainnya. Walima kana tajassus idaan walamma kana tajassus adani akhika almuslim. Ardafal mu'alif rahimahullah mastashhada bihi min hadhihi alayah. Biqala ta'ala walladheena yu'dhuna almu'minina walmu'minat. Dan tatkala yang namanya tajassus, mencari-cari kesalahan saudaranya, ini mengganggu, termasuk adiyah, mengganggu saudaramu muslim yang lainnya, Allah sebutkan, gandingkan hadis ini dengan ayat yang mu'alif membawakan ayat dalam Riyadhus Shalihin, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mengganggu, menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa kesalahan yang mereka lakukan, sungguh telah melakukan kedustaan dan dosa yang jelas. Lianna tajassus adiyah, karena tajassus mencari-cari kesalahan saudaranya termasuk adiyah, mengganggu mereka, menyakiti mereka. Ya ta'adza bihil mutajassas 'alaihi. Orang yang mencari-cari kesalahannya dia merasa terganggu. Wiyadi al-baghdhul adawah, dan akan mengantarkan, menyebabkan permusuhan, saling benci di antara mereka. Wiyadi la taklifil insan nafsahu ma la yalzamuh. Dan karena tajassus akan menjadikan seorang membebani dirinya sesuatu yang tidak wajib atasnya, yang tidak harus dia lakukan. Karena ingin tajassus, mencari-cari kesalahan saudaranya. Fa'ina kata tajidul mutajassisa wal 'iyadu billah maratan huna maratan huna wa maratan huna maratan yanzur ila hadza maratan yanzur ila hadza. Kemakan dapati orang yang suka tajassus, wal 'iyadu billah, dia kadang di sini, ke sana, ke situ, melihat ke sini, ke sana, bergerak ke sana kemari untuk mengawasi gerak-gerik saudaranya, perbuatan saudaranya. Faqad at'aba nafsah, dia telah membuat capek dirinya sendiri. Fi adiyati ibadillah, dalam mengganggu hamba-hamba Allah yang lainnya. Nas'alullah al-afiyah. Wa min dhalika aidan, demikian juga kata beliau, ana tajassasa al-buyut. Terkadang dia tajassusna di rumah-rumah saudaranya, mengawasi di rumah-rumah saudaranya. Yaqifu 'indal bab wa yastami' lima yuqal fil majlis thumma yabni 'alaihi dhanna al-kadhib. Karena dia berdiri di dekat pintu dan mendengarkan apa yang diucapkan di dalam rumah, di perkumpulan tersebut. Kemudian membangun atasnya dugaan yang dusta, prasangkaan jelek yang dusta. Wa tuham allati laysa laha asdan, tuduhan-tuduhan yang tidak ada asalnya, landasannya. Nah, ikhwan fid din, ini di antara penjelasan beliau berkaitan dengan hadis ini. Di antara perkara yang bisa merusak persaudaraan di antara kaum muslimin, perbuatan ini, tajassus, tahassus, mencari-cari kesalahan saudaranya. Demikian juga al-dhann, berburuk sangka terhadap saudaranya. Demikian juga terkadang yang bisa membuat persaudaraan di antara mereka rusak. Kadang karena mempersempit perkara yang terdapat kelonggaran pada yang dalam syariat. Mempermasalahkan sesuatu yang terdapat kelonggaran pada yang dalam syariat. Tidak dilarang, namun dia mempermasalahkannya. Sebagai contoh misalnya, misalnya di antara para pedagang menjual barang sama dengan jual saudaranya. Ini dalam syariat terdapat kelonggaran, boleh, tidak dilarang. Seorang menjual barang sama yang jual saudaranya. Saya menjual alat bangunan. Dan dia sebelahnya buat toko jual alat bangunan. Sama. Atau dia buka warung. Saudaranya buka warung juga sebelahnya. Atau jual gas. Saudaranya juga jual gas. Dan seterusnya terdapat kelonggaran. Kadang sebagian tidak senang. Dia benci terhadap saudaranya jika membuka usaha yang sama. Padahal rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan semuanya, sudah tentukan rezekinya masing-masing, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang dari apa yang telah Allah tetapkan. Ketika saudara membuka usaha yang sama seperti usahamu, tidak akan mengurangi rezekimu. Demikian juga sebaliknya. Jika saudaramu tidak membuka seperti usahamu, juga tidak akan menambah rezekimu. Semua rezeki sudah Allah tentukan. Demikian juga di antara contoh yang lainnya, kadang sebagian permasalahannya. Ketika ada saudaranya mengundang dan dia tidak diundang, dia marah kenapa tidak diundang, hanya sifulan-sifulan yang diundang, kenapa hanya dibatasi yang diundang. Dalam hal ini terdapat keluasan ketika seorang membuat acara mengundang siapa yang dia undang, terserah dia, terserah yang mengundang. Jika diundang, alhamdulillah, rezeki dia. Jika tidak diundang, ya bersabar, tapi belum rezekinya. Membatasi orang-orang yang diundang ini ada hadisnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, termasuk perkara yang diperbolehkan, tidak, bukan perkara yang tercela atau terlarang. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari sahabat Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, da'a rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ah khamisa khamsah fatabi'am rajul falamma balagha al-bab qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam in hadha tabi'ana fa in syi'ta an ta'dhana lahu wa in syi'ta raja' qala bal a'dhanu lahu ya Rasulullah muttahun alaihi. Dari sahabat Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan ada seorang sahabat membuat makanan untuk mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengundang hanya 5 orang diundang, Nabi dan 4 sahabat lainnya. Ya, tidak semua sahabat yang diundang, hanya 5 yang diundang oleh sahabat ini. Kemudian ada salah seorang sahabat yang tidak diundang ikut. Yang tadinya 5 jadi 6. Nah, ketika sampai di rumahnya mengundang, Rasul menyatakan ini yang satu ini ikut kami. Dia tidak masuk dalam undangan, tapi dia ikut. Jika kamu izinkan, dia boleh masuk. Namun jika kamu tidak mau, dia pulang, tidak masuk. Sahabat Rasul menyatakan, bahkan aku mengizinkan dia, ya Rasulullah. Tentu aku mengizinkan untuknya, ya Rasulullah. Penjelasannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, di antara faedah dari hadis ini kata beliau, "Ana yajuzul insan idza da'a qauman an yuhaddidal 'adad wa la haraja fi dzalik." Buasnya bagi seorang jika mengundang kaum membuat undangan makanan, dia boleh membatasi jumlah yang diundang dan tidak ada haraj, tidak ada dosa padanya. Wa ba'dhu an-nas yaqul innahu idza haddada al-'adad fa innahu bakhil. Sebagian manusia menyatakan kalau dia membatasi yang diundang, hanya berapa orang yang diundang, misalnya 10 orang, hanya 15 orang, ini bakhil dia, kikir. Walakin yuqala, akan dikatakan kata beliau, qad yakun insan qalila dhatil yad yahtaju an yuhaddid. Boleh jadi seorang yang mengundang hartanya tidak cukup, nah, tidak cukup mengundang semuanya. Makanan yang disiapkan tidak cukup untuk semuanya, sehingga butuh untuk membatasi siapa yang dia undang. Uli ajli an yasna'a ta'am alladhi la yazi'u an kifayatihim, agar dia membuat makanan yang cukup untuk yang dia undang. Wala siyama fi makanin yakunu fi 'ammatun asfuqara amal aghnia falhamdulillah la yuhaddidun. Terutama di sebuah tempat yang kebanyakan manusia di situ fuqara, maka ketika mereka mengundang biasanya membatasi sesuai dengan kemampuannya, tidak mengapa kata beliau. Adapun orang-orang kaya, biasanya pada umumnya kata beliau tidak membatasi. Kalau orang-orang kaya banyak uangnya, banyak hartanya, biasanya mereka mengundang tidak membatasi, siapa saja yang mau datang dia undang. Syahidnya dari hadis ini, ketika seorang buat undangan kemudian membatasi yang diundang hanya berapa orang, bagi yang diundang ya alhamdulillah termasuk rezeki dia. Bagi yang tidak dapat undangan ya bersabar, berarti belum bukan rezeki dia. Jangan ini dijadikan sebagai sebab saling benci, saling berusaha kenapa saya tidak diundang. Kemudian dia marah benci kepada yang membuat undangan. Salam tidak jauh salamnya dan seterusnya. Ini tidak sematasnya mempersempit sesuatu yang terdapat kelonggaran dalam syariat. Nah, ma'asyar ikhwal akhwat fillah rahimah wa rahimakumullah, hendaknya kita menjaga persaudaraan di antara kita. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada kita di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan hendaknya kita menghindari segala sebab perkara-perkara yang bisa merusak persaudaraan di antara kita. Karena adalah usahanya syaitan, tipu daya syaitan. Hendaknya kita berhati-hati darinya. Nah, mungkin ini apa kita sampaikan di sore hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu.